Mohon nasihat untuk santri yang sholat memakai jaket atau pakaian yang belakangnya ada tulisan atau gambar. Ya, ya untuk tulisan, kalau gambar mungkin tergantung gambarnya, mungkin gak begitu berpengaruh ya, kecuali gambar-gambar yang punya makna. Kalau tulisan memang lebih bagus yang belakangnya ada tulisan, jangan dipakai untuk sholat ya, bukan karena gak boleh, tapi yang di belakang tulisan bisa sholatnya sambil membaca tulisan itu ya, akhirnya mengganggu teman antum yang sholat di belakang ya, karena ada tulisan di jaket atau di baju ya. Sehingga dengan ini lebih baik tidak menggunakan tulisan itu. Bukan karena tidak boleh ya, kalau boleh boleh saja, tentunya maksudnya tulisan yang tidak menyimpang ya. Kalau sholat sendirian nggak ada masalah, tapi ketika sholat berjamaah di masjid bisa menjadi sebab yang di belakangnya terganggu sholatnya ya. Nanti kalau sudah sholat antum pakai lagi, sholat antum lepas taruh depan, setelah sholat pakai lagi. Tapi kalau gambar, ketika gambar itu nggak ada maknanya, orang nggak ngerti ya, sekedar coret-coret gambar, nggak ada masalah insyaallah.